ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله كتاب لنجدكم بلجر قتالي كتاب كيف العيلة لنين sebagai bentuk mudzakarah, mudzakarah ila al-hadis. Kata penulis hafizahullah, marahilu dirasati sanad al-hadis, marhalah, tingkatan-tingkatan atau tahapan-tahapan mempelajari sanad hadis. Yalzamu talibul hadithi ladai iqdamihi ala dirasati sanad hadithi muayyan أن يمر بعدة مراحل حتى يتبين له استيفاء السند لشروط الصحة. يلزم طالب الحديث واجب bagi para penuntut ilmu hadis لدي إقدامه على دراسة سند حديث sebelum dia mendalami sanad satu hadis tertentu. Ayamurra bi'iddati marahil, untuk dia melewati tahapan-tahapan sampai jelas oleh dia istifa'us sanad, yani terkumpulnya syarat-syarat sahnya sanad. Aw tawafuru syartin ala al-aqal min syurutid dha'f, atau tawafur, yakni adanya syarat alal aqal, paling sedikitnya min syurutid dha'f, dari syarat-syarat dianggapnya lemah satu sanad. Hatta yatamakkana minal hukmi ala hadas sanad, jadi dia harus mempelajari ulang, mencari tahu tahapan-tahapan, dan harus dia melewati untuk dia mengetahui sanad ini sahih, sanad ini lemah. Barakallahu fikum. Ini cuma sekedar murajaah. Wa hadhihi marahil hiya, tahapan-tahapan ini yang harus ditempuh adalah al pertama al-bahthu fi sanadil hadis. Mencari tahu tentang sanad satu hadis. Barakallahu fikum. Yang kedua al-bahthu, karena terkadang ada yang dikatakan orang hadis Rasulullah tapi tidak ada sanadnya. Barakallahu fikum. Seperti yang dicontohkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimallahu taala, ikhtilaf ummati rahmah. Ikhtilaf ummati rahmah dengan nas ini tidak ada. Wala maudhu wala dhaif, apalagi sahih. Tidak ada sanadnya, laisa lahu sanad. Kalimat ikhtilaf ummati rahmah tidak ada sanadnya. Tapi masyhur. Barakallahu fikum. Dengan lafaz ini, coba rujuk kembali ke muqaddimah sifatus salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi harus ketika ada satu hadis cari dulu sanadnya, ada enggak sanadnya. Baik. Kalau memang sah hadis itu tidak ada sanadnya, yang dikatakan oleh orang sebagai hadis, kitab apapun yang Anda buka enggak akan dapat di dalam. Subhanallah. Yang kedua al-bahthu bittisali sanad, membahas tentang nyambungnya sanad ini. Dari guru, dari murid ke gurunya lagi, gurunya nyambung. Bittisalu sanad. Yang ketiga al-bahthu fi adalatir ruwah. Kemudian pembahasan tentang orang per orang. Adalatir ruwah di sini kesolehan, ketaatan seseorang, ini menyangkut tentang agamanya. Barakallahu fikum. Tentang kesolehannya, namanya adalah, bukan fasik, bukan mubtadi'. Barakallahu fikum. Yang keempat al-bahthu fi dhabtir ruwah, pembahasan tentang dhabt. Dhabt itu masalah kecerdasan, kemampuan dan daya hafal seorang rawi. Terus diketahui ingat ya, adalah tentang masalah kebolehan. Dhabt masalah kekuatan hafalan, kecerdasannya, kemampuannya, barakallahu fikum, secara ilmiah. Dhabtur ruwah. Yang kelima, al-bahthu fi syudud, pembahasan tentang syadz. Sudah kita lewat kemarin, barakallahu fikum, perbedaan pandangan antara al-hadith tentang hadith syadz dengan fuqaha. Barakallahu fikum. Fuqaha yang penting rawi yang meriwayatkan tambahan itu khas, itu mereka pukul rata ziyadatul tsiqah. Sementara ahli hadis enggak semua yang ditambahkan oleh orang tsiqah itu dianggap ziyadatul tsiqah. Tetap ditengok orang-orang yang menyelisihinya. Dan orang yang menambahkan ini, apakah memang dia dianggap mampu untuk menambahkan? Mana orang-orang yang lebih hebat dari dia dengan jumlah yang lebih banyak dan kemampuan ilmiah yang lebih kuat? Dari mana dia mendapatkan tambahan itu? Sementara tokoh-tokoh yang lainnya yang selevel dengan dia di barakallahu fikum, bukan yang sesama dengan dia tapi levelnya lebih tinggi, mana mereka? Kenapa mereka tidak menambahkan? Ini yang kita pelajari kemarin, barakallahu fikum. Jadi perbedaan pandangan tentang syudud menurut ahli hadis dengan fuqaha. Baik. Yang keenam, al-bahtu fil illah, pembahasan tentang cacat satu hadis. Usufa natakallamu an kulli marhalatin min hadhihi al-marahil bi syai'in min at-tafsil. Sekedar mengulang lagi, barakallahu fikum, karena ini pelajaran masyaallah. Sama seperti pelajaran-pelajaran yang lainnya, nyambung. Baik. Al-marhalatul ula al-bahthu fi sanadil hadis, pembahasan tentang sanad satu hadis. Ta'arafna fil juz'in awal, telah kita kenalkan di juz pertama dari kitab ini, ini hadis silsilah. Wa kadzalika fi awwali hadzal kitab, demikian juga di awal kitab ini, barakallahu fikum, tentang masalah tadribut talabah ala takwinil malakah mudhakkira ila al-hadith lil mubtadi'in. Barakallahu fikum. Wa arafna anna sanada huwa silsilatul rijal. Afwan. Wa kadzalika fi awwal hadzal kitab anna awwala syurutish shihhah, awal syarat sahnya satu hadis adalah isnad. Kalau tidak ada sanadnya, jangan pernah katakan itu hadis. Qaul siapa kek? Karena kalau orang mengatakan hadis itu langsung disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Wa arafna anna sanadahu wa silsilatul rijalil musila lil matn. Wa arafna, kita perkenalkan juga bahwa sanad itu adalah silsilatul rijal, silsilah mata rantai orang-orang yang berhubungan antara satu kalinya sampai kematan, sampai ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya sanad. Sanad itu menyandarkan, haddatsani fulan, disampaikan kepada aku oleh si fulan, waktu fulan tadi mengatakan, disampaikan kepada aku oleh si fulan, saling menyandarkan sampai ke Rasulullah SAW. Berkata Rasulullah SAW, namanya sanad. Sampai kematan. Wa annal matna huwa ma intaha ilaihi sanadu minal kalam. Adapun matan hadis adalah mantaha ilaihi sanad, ujung dari sanad dari ucapan. Berarti seperti kalau Imam Bukhari mengatakan kala hadatsani fulan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal a'malu binniyat, ini adalah matan hadis. Wa hadha syart ay sanad ista'adha ba'du ahli al-'ilm an dhikrihi fi hadis sahihi bi dhikri ittisal sanad. wa'adu ala man dzakarahu wa huwa ibnu shalah rahimahullahu taala fi muqaddimatihi bi anna bannahu min at-tikrari az-zaid fala hajata li ishtirati sanadi ma ishtirati ittisali sanad syarat disyarat disyaratkannya sanad ini ista'adha ba'du hal ilm an dzikrihi, yani sebagian orang enggan untuk menyebutkannya. Barakallahu fikum. Untuk menyebutkan sanad sebagai syarat sahnya satu hadis. Karena menurut dia ittisalus sanad sudah mewakili sanad itu sendiri, jadi tidak perlu diulangi dua kali. Kalau ada ittisalus sanad berarti ada sanad. Kalau tidak ada sanad sama sekali berarti bukan hadis, begitu maunya. Barakallahu fikum. Wa hadha syarat as-sanad ista'adha ba'du ahli al-'ilm an dzikrihi fi hadis sahih. Sebagai ulama tidak mau menyebutkan sanad itu sebagai syarat untuk dikatakan hadis itu sahih. Bidzikri ittisal sanad dengan cukup menyebutkan ittisal sanad. Wa'abu 'ala man dzakarahu. Mereka menganggap tidak betul kalau orang menyebutkan sanad sebagai syarat sahnya satu hadis. Wa huwa ibnu shalah. Ibnu shalah ini yang mengatakan tidak boleh. Rahimahullah ta'ala fi muqaddimati bi annahu min at-tikrari zaid. Karena menyebutkan sanad sebagai syarat itu termasuk pengulangan yang tidak perlu. Barakallahu fikum. Fala hajata li ishtirati sanadi ma ishtirati ittisali sanad. Maka tidak butuh untuk kita syaratkan sanad sebagai apa? Sahnya sanad tersebut atau hadis tersebut kalau sudah kita mensyaratkan ittisalus sanad. Barakallahu fikum. Wajib an dalika bi anna syarat as-sanad fi hadil hadith as-sahih laysa ma'nahu wurud al-hadith bi silsilati min ar-rijali al-isnad wa inma wuruduhu kadhalika bil idafati ila nisbatihi ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijawab oleh para ulama yang tetap menyebutkan bahwa sanad sebagai syarat. Bi anna syarat as-sanad fi hadil hadith as-sahih disebutkannya sanad sebagai syarat. Untuk definisi hadis sahih, laisa ma'nahu wurudul hadithi bisilsilati min ar-rijal. Bukan maknanya bahwa adanya hadis dengan silsilah rijal atau sanad. Wa inama wuruduhu kadzalika lil idhabil idafati ila nisbatihi ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi disebutkannya ini untuk kita katakan ini sebagai penyandaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu ke satu ke satu ke satu sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kana al-bisij indahum ma kana mansuban ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sanadin. Fa kana al-musnid indahum, maka musnid orang yang menyandarkan, qala haddatsani fulan, qala haddatsani fulan sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mansuban ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sanad. Ya, apa-apa yang disandarkan kepada Nabi dengan sanad. Maka ketika tidak ada sanadnya jangan pernah mengatakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Walaisal musnad man taqasara bihi al-ba'd fa ja'alahu ma ruya bi sanadin. Walaisal musnad ma taqasara bihi al-ba'd. Tidaklah musnad itu apa-apa yang dikatakan oleh sekarang oleh sebagian orang faja'alahu ma ruya bi sanadin, yani apa-apa yang diriwayatkan dengan sanad. Fa min hadhihi al-jihati yakunu syartul isnadi mubayiran li syartil ittisal. Fa min hadhihi al-jihah, dari sisi ini yakunu syartul isnad, jadilah syarat isnad itu berbeda dengan syarat ittisal. Fal awwalu yu'aliju nisbatahu ila qa'ilihi. Sanad itu berkenaan tentang penisbahan kepada pengucapnya. Siapa yang mengucapkannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasani silsilah ini ittisal sanad yu'aliju sama' wal liqa'. Paham barakallahu? Pembicaraan tentang adanya sanad, pembicaraan tentang siapa yang mengucapkannya. Pembicaraan tentang ittisal sanad, pembicaraan tentang apa? Orang-orang yang dalam rawi-rawi dalam sanad ini, barakallahu fikum, berhubungan dengan apa? As-sama' wal liqa'. Antara rawi dengan rawi bertemu atau tidak, barakallahu, mendengar atau tidak, barakallahu fikum. Jadi peruntukannya beda, barakallahu fikum. Kalau cerita sanad bercerita tentang siapa yang akan mengucapkannya. Kalau sampai sanad itu kepada kepada Rasulullah, apa kita kan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau bicara tentang ittisalus sanad, bersambungnya sanad, ini berbicara tentang antara satu rawi dengan rawi berikutnya. Apakah bertemu antara rawi ini dengan rawi ini? Apakah di ketika dia bertemu dia mendengarkan hadis atau tidak? Atau berapa jumlah hadis yang dia dengar? Barakallahu fikum. Fal awalu yu'aliju nisbatahu ila qa'idihi. Yu'aliju ini berurusan dengan penisbahannya kepada orang yang mengucapkannya. Dan yang kedua, masalah ittisal sanad berurusan dengan masalah sama. Sama itu seorang rawi mendengar dari gurunya atau tidak. Waliqa, atau seorang rawi bertemu dengan gurunya atau tidak. Qal Hafid bin Mukat, berkata Al-Hafid Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitabnya An-Nukat, qala Ibnu Salah, amma al-hadits as-sahih fa huwa al-hadits al-musnad alladhi yattasilu isnaduhu ila akhirih, utrid 'alayhi bi annahu law qala al-musnad al-muttasil lastaghna an tikrar lafd al-isnad. Berkata Ibnu Salah, dinukil oleh Al-Hafiz dalam kitabnya An-Nukat, ammal hadithus sahih, kata Ibnu Salah memberikan definisi tentang hadis sahih, fahuwal hadithul musnadul ladhi yattasilu isnadu, maka hadis itu hadis yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sanadnya nyambung ke Rasulullah sampai selesai definisinya. Utirda, berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar, utirda alaihi bi annahu law qala, ada yang menyanggah, ada yang menyangka Ibnu Salah bahwa laqala al-musnadul muttasil, seandainya langsung mengatakan al-haditsus sahih al-musnadul muttasil, baik, yang disandarkan yang nyambung, lastagna an tikrari lafdil isnad, sehingga dia tidak butuh lagi untuk dia mengulang kata-kata isnad. Barakallahu fikum. Wal jawabu an dhalika, maka jawaban untuk itu, annahu innama arada wasf al-haditsil marfu'. Ibnu Salah mengatakan al-haditsul musnad ini untuk menyipati hadis yang marfu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu al-aslu alladhi yatakallamu alaihi, karena ini asal dari semua pembahasan hadis kita. Ketika kita membicarakan hadis, siapa kira-kira yang berkata? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berkata Al-Qur'an, ya Allah yang mengatakannya. Kalau hadis berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakannya. Ini yang menjadi pokok pembahasan kita. Adapun kalau yang mengucapkannya adalah sahabat, kemudian tabi atau yang lainnya, itu pembahasan lain. Tapi yang menjadi pembahasan kita tentang hadis secara keseluruhan, titik permasalahannya adalah pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Innahu innama arada wasful haditsil marfu' li'annahu al-aslu alladhi yutakallamu alayhi wal muhtaru fi wasfil musnad ala ma sanaduruhu. Dan yang terpilih dari sifat musnad itu, kalau kita hadis musnad, ala ma nadkuruhu, sesuai dengan apa kita ucapkan nanti, annahu al-haditsu alladhi yarfa'uhu as-sahabiyyu ma'a dhuhuri al-ittisali fi ba'dil isnad. Ini dikatakan hadisul musnad. Perhatikan definisinya, al-hadits alladhi yarfa'uhu as-sahabi, hadits yang diangkat dan disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yarfa'uhu, rafa'ahu, mengangkatnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakannya. Alladhi yarfa'uhu as-sahabi ma'a dhuhuri al-ittisal, bersama dengan nampaknya bahwa sanad setelahnya bersambungan. Barakallahu fiik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian sahabat, setelah sahabat tabi'in, tabi'in tabi'in seterusnya. Fa'ala hadha la budda min at-ta'arrud li-ittisal al-isnad fi syart as-sahih. Baik, fa'ala hadha la budda min at-ta'arrud. Maka atas dasar ini, kalau kita sekedar mengatakan musnad, ya cuma sekedar penyandarannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ittisal sanad, ada pembahasan lain. Fa'ala hadha la budda min at-ta'arrud li-ittisal al-isnad. Harus kita tengok kepada nyambung enggak isnad ini sebagai syarat sahih. Fa'awwalu ma yang bagi ala talibil hadis ayyabhatha anhu huwa sanadul hadis. Kita kembali ke ucapan penulis di sini. Awaluma yang bagi ala talibil hadis. Yang pertama yang pantas yang harus dilakukan oleh para penuntut ilmu hadis untuk mencari sanad hadis itu. Fabadul mutuni al-mansuba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qad takunu mimma waradat fi kutubil fuqaha'i ala sabil waham fala takibu laha ala sanad. Maka sebagian matan-matan yang disebahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh jadi ada di kitab-kitab para fuqaha ala sabilil waham, terkadang mereka meriwayatkannya secara makna. Barakallahu fikum. Fuqaha ini. Baik. Fala takunu mimma warada fi kutubil fuqaha. Apa? Qad takunu mimma warada fi kutubil fuqaha ala sabilil waham. Fala takibu laha ala sanad. Ternyata setelah kau mau mencari tahu, ini hadisnya ada enggak? Dicari-carinya enggak ada, enggak ada sanadnya. Dengan lapat itu. Barakallahu fikum. Subhanallah. La haula wa quwwata illa billah. Terkadang ada yang dianggap oleh orang hadis dan masyhur di mana-mana, diulang terus-terus. Ternyata tidak ada sanadnya sama sekali. Barakallahu fiik. Maka harus untuk pertama kali dicari tahu ada sanad atau tidak. Barakallahu fiik. Kalau tidak ada sanad, berarti bukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala takibul hadas. Min dzalika al hadis al mansub ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalbu min baitur rabb. Contoh. Hadis yang disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalbul mukmin baitur rabb. Hati setiap mukmin itu tempatnya Rabb, tempatnya Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, hadis hadis la yu'rafu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini tidak diketahui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak ada sanadnya sama sekali. Antum cari buku apapun dari buku-buku yang musnad. Baik, dia disebutkan sanad-sanad yang mana sudah dapat ini. Hadis hadis la yu'rafu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mithlu hadis al-mansub ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, man massa kafal marati laysa minha sabi. Wada ala kafhi jamra yawm al-qiyamah. Wudi ala kafhi jamra yawm al-qiyamah. Contoh yang lainnya, memasakkan pemratin laisa minha sabil, yakni barang siapa yang menyentuh tangan seorang perempuan yang tidak halal baginya, ini tidak laisa minha bisabil, ini tidak jalan yang halal untuk menyentuhnya melalui pernikahan mungkin atau hubungan darah. Barakallahu fikum. Ini kakak adik mungkin atau barakallahu fikum ibunya atau anaknya. Barakallahu fikum. Siapa yang menyentuh tangan seorang perempuan? Kecerita perempuan. Tain. Laisa min hadisabil. Tidak ada jalan yang halal yang menjadikan dia boleh menyentuhnya. Kemudian dia menyentuhnya. Udi ala kabhi jamrah yawmal qiyamah. Akan diletakkan di tangan kanannya nanti. Tain. Batu bara yawmal qiyamah. Di hari kiamat. Qala az-Zaila'i fi nasr ar-Rayah. Gharibun. Wa qala ibn Hajar fi ad-Dirayah. Lam ajidhu. ثم يقوم بعد ذلك بجميع طرق الحديث يا سانده سواء المتابعات القاصرة والتامة أو الشواهد فكما تقدم لا يمكن معرفة علة الحديث إلا بجمع طرقه. Sebagaimana kita telah lewati, tidak akan mungkin kita mengetahui lemahnya atau cacatnya satu hadis kecuali kita mengumpulkan jalan-jalannya. Tabarakallah. Wala wa yura'i talibu fi jam'ihi lit-turuqi bainal 'ali wan nazil minha wa bainal mutaba'ati al-qasirati wal mutaba'ati tamma wa syahid fa inna tamyiza baina hadhihi al-anwa'i mimma yufidu fi dirasati sanadi kama sawfa yadhharu laka fi dirasati al-'amaliyati insyaallah ta'ala. Misalun wa sawfa tadribu laka misalan ala ma dzakarnahu wa huwa ma ruya an Utsman bin Abi al-As qala Rasulullah yunadi mudadi kulla lailatin hal min da'in fa yustajab lahu hal min sami bi yuta hal min mustaqbil bi yaghfar lahu hatta yanfajir al-fajr. Yunadi munadi kulla lailah, akan datang penyeru, menyeru setiap malam. Adakah orang yang meminta kemudian dipenuhi permintaannya? Adakah orang yang menyeru kemudian dijawab seruannya? Adakah orang yang minta kemudian diberi apa yang dia minta? Adakah orang yang istighfar kemudian diampuni sampai muncul fajar? Walau tetap ada turkah hadal hadith inda man akhrajahu la wajadtahu qad ruya min wajhaini an tariqain. Kalau engkau mencoba untuk mencari hadith ini, barakallahu bikum, siapa yang mengeluarkannya la wajadtahu qad ruya min wajhaini, ternyata hadith ini diriwayatkan melalui dua jalan. Pertama, min tariq Ali bin Zaid bin Jud'an an al-Hasan an Uthman bin al-As radhiyallahu anhu. Akhrajahu min hadha tariq al-Imam Ahmad wal-Bazzar fi Kashf al-Asthar. Itu jalan yang pertama. Melalui siapa? Ali bin Zaid bin Jud'an dari Hasan dari Uthman bin al-As. Yang kedua, min tariq Hisham bin Hassan an Muhammad bin Sirin an Uthman bin al-As radhiyallahu anhu. Akhrajahu bi hadha tariq at-Tabarani fil Mu'jam al-Kabir. فالشرط الأول قد تحقق في سندي هذا الحديث والشرط الأول قد تحقق في سندي هذا الحديث بارك الله بكم تنبيه الحكم بإسناد الحديث حكم ابتدائي حتى يسلم سنده من الشذوذ peringatan di sini الحكم بإسناد الحديث menghukumi sanad satu hadis. Ini hukum pertama, hatta ya selamat sanaduhu minas syudud, sampai selamat sanadnya dari syudud. Barakallahu fikum, penyelisihan wal illah dan cacat. Faqad yaribul haditsu bi sanadaini ahaduhuma marfu wal akhar mauquf. Boleh jadi ada satu hadis, satu dengan sanad yang marfu, satu dengan sanad mauquf. Wa yakunul mauquf huwa rajih. Ternyata yang mauquf yang lebih kuat. Fala yusammal khabaru hina idzin musnada. Maka sanad itu atau hadis itu tidak bisa dikatakan hadis musnad. Barakallahu fiik. Bil musnadu mukhtasum bil marfu' ala al arjah kama taqaddam. Sehingga kita katakan bahwa marfu' itu adalah hadis musnad itu adalah hadis yang marfu' sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Jadi kalau tidak sampai ke Rasulullah, hanya sampai sahabat, tidak dikatakan musnad. Barakallahu fiik. Kita jumpa sampai sini. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.